Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, para habaib, para pemimpin tokoh masyarakat, Bapak RW, ketua beserta seluruh pengurus musalla, masjid tetangga, hadirin hadirat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tertulis di baligho kita, selamatkan Muslim Jakarta dari pendangkalan akidah. Dimanapun kita ngaji, dari Maroko sampai Merauke, itu tidak keluar dari tiga pembahasan. Tapi kalau ada orang sopan, ngomongnya baik, santun, tapi kalau akidahnya tidak benar, dalam Islam tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu. Dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati, di akhirat nanti, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Bangun panti jompo, buat sekolah yatim gratis, orangnya santun baik, kalau nunjuk sopan gak mau pakai telunjuk, kalau nanya rumah Pak RT di mana, sana, sopan. Tapi kalau akidahnya tidak benar, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Nah, anak-anak kita saja bisa menjawab, neraka jahanam tempatnya. Saya pernah jadi juri MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Ada satu cabang namanya MMQ, Musabaqah Makalah Al-Quran. Di akhirnya ada sidangnya, munakosah, seperti nulis skripsi. Lalu si peserta ini nulis, diskusi, ngomong. Apa kata dia? Thomas Alva Edison masuk surga. Kok bisa? Karena kita bisa ngomong ustadz ceramah ini karena pakai mikrofon. Mikrofonnya hidup kenapa? Karena pakai listrik. Listrik ini dari mana? Dari Thomas Alva Edison. Maka kata dia, ketika semua ustadz, mubaligh, habaib, kiai ceramah pakai mikrofon, pahalanya ngalir sampai ke makam Thomas Alva Edison. Setelah selesai saya nanya, tadi kalau enggak salah, kamu ngomong bahwa Thomas Alva Edison masuk surga. Betul Ustaz. Dari mana kamu belajar? Semua orang yang baik masuk surga. Jangan tanya agamanya apa. Jangan tanya akidahnya apa. Jangan tanya alirannya apa. Yang penting orangnya baik masuk surga. Jadi kalau begitu semua orang baik masuk surga. Iya. Kamu yakin? Yakin. Hakul yakin. Ainul yakin. Ilmul yakin. Lihat, kepalanya sudah dirusak dengan virus, sifilis, sekuler, liberal, pluralis. Plural. Jangan tanya, kalau kenalan sama teman, jangan tanya agamanya apa. Yang penting orangnya baik. Itu teman saya baik, luar biasa Pak Ustaz. Kamu tahu dia baik dari mana? Setiap pagi yang bayarin gua lontong sayur dia terus. Maka dia masuk surga. Masalah dia sholat Jumat apa enggak, masalah dia puasa apa enggak, enggak penting. Yang penting dia baik. Kamu tahu dia baik dari mana? Gua ngutang sama dia terus Pak Ustaz, dan enggak pernah nagih. Yang penting orangnya baik. Inilah yang disebut dengan pendangkalan akidah yang paling penting. Dalam Islam, siapapun orangnya, kalau dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, di mana letaknya? Neraka jahanam tempatnya. Makanya anak-anak kita ini kita selamatkan dari kecil. Ketika dia lahir, yang pertama kita bisikkan ke telinganya adalah tuh jawaban bapak-bapak yang kemarin mengazankan. Anak kecil saja tahu bahwa ketika lahir yang dibisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya bisikkan ke anak saya waktu lahir, tapi tidak sekuat itu. Karena kalau kuat begitu dia bisa kaget, terkejut. Saya azannya pelan-pelan. Saya dapat telepon dari rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tidak salah lagi. Ustaz segera ke rumah sakit. Kenapa? Istri Ustaz mau melahirkan. Waduh, enggak bisa. Saya sedang tausiah nyambut satu Muharram, jauh dari tempat tinggal. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Ya melahirkan aja, masa nunggu saya pulang? Setelah anaknya lahir, saya datang ke rumah sakit. Kata ibu bidan, "Bapak siapa?" "Saya mau melihat anak saya." "Oh, nanti Pak, anaknya Bapak pegang kepalanya sebelah kiri. Bapak azan ke telinga." Dalam hati saya, "Lu mau ngajarin gua lagi." Tapi alhamdulillah, artinya bidan perawat kita sudah ngerti bahwa anak itu dari sejak lahir jangan sampai akidahnya dangkal. Maka bersyukurlah anak umat Islam yang dapat bapak rajin ngaji, tahu hukum, ngerti hadis, anaknya lahir diazankan. Coba kalau dapat bapaknya bule. Bule kalau dapat anak dia bukan azan. Begitu anak lahir, oh welcome to the world, amazing. Dia tidak tahu itu apa yang mesti dibisikkan ke telinganya. Dia tidak tahu dia mesti mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Engkau boleh jadi sarjana, kau boleh jadi pengacara SHMH, kamu boleh jadi profesor doktor. Yang penting engkau mesti la ilaha illallah. Jangan ada tawar menawar. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Orang tua kalau mau dapat mantu, apa fit and proper test yang pertama? Dulu orang-orang tua di kampung saya kalau anak gadisnya mau nikah, yang pertama kali ditanya, "Nduk, anakku itu calon mantu saya itu agamanya apa?" Akidah yang pertama, agamanya apa? Sekarang pertanyaannya sudah berubah. Wani piro? Ini yang jadi masalah. Padahal kita ketika berdoa, apa yang kita minta pertama kali? Allahumma inna nas'aluka salamatan din, agama. Dan agama itu puncaknya adalah akidah. Sekarang barulah orang pusing tujuh keliling. Saya sehari-hari mengajar di UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, tapi juga sebagai tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Ustaz Somad, ya, besok kita ada sidang Badan Amil Zakat Provinsi. Oke, okay, I'm coming. Saya datang. Begitu saya datang, kata Bapak Ketua, Ustaz tidak ikut rapat bersama kami. Kenapa? Itu ada ibu-ibu mau konsultasi masalah hukum. Jadi Ustaz ngadapi dia saja. Oke lah, saya nyangka mau nanya masalah zakat. Jadi insya Allah saya akan jawab, persiapkan jawaban tentang zakat. Zakat emas, zakat perak, zakat gaji, zakat kambing, zakat kerbau. Insya Allah. Tiba-tiba sebelum dia saya nanya, dia sudah nangis duluan. Air matanya meleleh. Ibu nangis kenapa? Makin ditanya makin nangis. Saya bisa jawab kalau dikasih pertanyaan. Nanti nengok ibu nangis, nanti saya nangis juga. Apa yang mau ditanya? Anak saya Pak Ustaz. Anaknya kenapa? Anak saya nikah sama mu'alaf. Ya bagus. Dia sudah masuk Islam? Sudah. Terus apa masalahnya? Sekarang dia murtad. Jadi mantu ibu murtad? Iya, suruh dia tinggalkan. Dalam Islam kalau mantu murtad langsung fasah. Anak saya enggak siap jadi janda. Terus dia sudah punya anak tiga. Jadi yang murtad berapa orang? Lima. Mantu murtad, anak murtad, cucu tiga murtad. Saya bingung mau ngomong apa. Ini kalau saya ceramahi dia dengan kuat-kuat, kenapa anakmu bisa? Nanti dia mati, sakaratul maut, dia sudah tua. Akhirnya nasi sudah jadi tai ayam. Sudah 5 murtad, bapak ibu masih bilang bubur ayam lagi. Ini orang sudah murtad, maka tidak ada jalan lain kecuali pulanglah ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, semoga Allah membolak-balikkan hatinya. Dan sejak saat itu sampai hari ini saya enggak ketemu. Di mana letak masalahnya? Masalahnya seperti yang tertulis, pendangkalan akidah. Dulu kalau orang mau anaknya nikah, yang pertama dia suruh besok datang ke rumah. Kapan? Mau azan maghrib. Mantu kalau mau datang bertamu ke calon mertua, datangnya menjelang azan maghrib. Nanti dibawa ke surau, langgar musola. Orang Jawa dilanggar gak mati. Dibawa ke langgar, nanti disuruh dia azan. Coba azan maghrib, fit and proper test. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lulus. Azannya ketahuan. Setelah itu si bapak pura-pura batuk. Waduh, saya batuk nih habis minum es. Silakan maju jadi imam. Maju jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Sampai pada akhir Al-Fatihah. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia memilih ayat. Sampai calon mertuanya, wah anak mantuku ini hafal Quran nampaknya. Inna a'tayna, rupanya ayat yang paling pendek dia apa? Masih lumayan. Artinya apa? Dia bisa jadi imam. Inilah yang akan menjadi anakku. Inilah yang akan jadi cucuku. Bibit, bebet, bobot. Yang pertama kali adalah akidah, fit and proper test. Agama yang ditanamkan ke kepala anak, agama. Bapak ibu jawab secara jujur, maukah punya anak kaya tapi kafir? Tidak ada. Karena kita selalu minta doa pagi, petang, siang, malam, Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa minta anak soleh. Ketika dia lahir, anaknya bernama Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. 86 tahun. Datang jamaah nanya ke saya, Pak Ustaz, Allah enggak adil Pak Ustaz. Kamu ngomong jangan macam-macam. Kamu bilang Allah enggak adil, kenapa? Saya sudah nikah, belum juga punya anak Pak Ustaz. Nikah berapa tahun? Baru 3 tahun Pak Ustaz. Sabar, Nabi Ibrahim 86 tahun baru punya anak. Jadi, tunggu 83 tahun lagi. 86 tahun baru punya anak. Belum ada apa-apanya. Ente baru berdoa. Nabi Muhammad SAW berdoa 17 bulan. 17 bulan sampai matanya melihat ke langit. Apa kata Allah? Qada nara taqalluba wajhika fis samaa'. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. 17 bulan baru terkabul doa. Nabi Musa 40 tahun terjebak di lembah Tih, mutar-mutar baru dapat jalan keluar. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. 86 tahun, 40 tahun, 17 bulan. Jamaah baru berdoa. Kamu doanya kapan? Inilah Allah belum kabulkan doa saya Pak Ustaz. Kapan doanya? Tadi pagi. Gimana ini orang? Maka akidah membuat kita menjadi ringan, membuat kita menjadi tenang. Akidah apa arti akidah itu Pak Ustaz? Nanti anaknya nanya sama emaknya, Ma, ya akidah tadi ada Ustaz ceramah dari Pekanbaru. Nama Ustaz itu siapa? Siapa namanya ya? Ngingat nama saya mudah karena ada dalam Al-Quran dan selalu dibaca. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nama saya Abdul Somad. Mudah ingatnya. Judul ceramahnya apa? Judul ceramahnya pun mudah. Akidah. Tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Judul ceramahnya? Akidah. Akidah itu artinya apa ya, Ma? Jangan tanya-tanya. Pokoknya dari mama kecil udah itu namanya. Akidah artinya tali yang disimpul mati sampai tidak terbuka. Kalau punya keyakinan, simpan sampai mati tidak terbuka. Jangan terasa sempit dibuka. Itu bukan simpul mati, itu namanya simpul sepatu. Tali sepatu diikat. Sudah kamu ikat kuat? Sudah simpul mati? Enggak, terasa sempit, dilepaskan. Itu bukan akidah. Akidah simpul mati sampai mati. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa in hurriqta, walaupun kulitmu dibakar. Wa in quti'ta, walaupun dagingmu dipotong-potong, diiris-iris, hancur, kau tetap mengatakan ahad. Diletakkan batu di atas perutnya, dijemur kulitnya yang kering di atas panas terik. Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Ahad, ahad, esa, esa, tunggal, tunggal. Akidah Islam itu tauhid. Tauhid diambil dari kata tiga huruf, wahada, wahada, wahid, nomor wahid. Apa arti wahid? Siji, sada, satu, cie, one, only one. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang. Semua agama selain Islam Tuhannya banyak. Sebutlah agama apa? Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu Protestan. Yang satu lagi Katolik, empat. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Jadi empat. Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Itu yang besar. Trimurti. Trimurti. Tapi Tuhan bisa masuk ke dalam monyet, namanya Hanuman. Tuhan bisa masuk ke dalam gajah, namanya Ganesha. Ustaz kok tahu dari mana? Tonton Mahabharata. Itu dalam rangka Hinduisasi. Ada agama namanya Majusi. Agama Majusi ini Tuhannya dua. Ada Tuhan jahat, namanya Ahriman. Ada Tuhan baik, namanya Ahura Mazda. Tuhan jahat Ahriman, Tuhan baik Ahura Mazda. Kedua Tuhan ini berantem terus. Maka dunia tak pernah aman. Tapi dalam Islam dikatakan, dia hanya ada satu saja. Yang paling banyak Tuhannya orang kafir Quraisy. Ketika dibersihkan Masjidil Haram pada tahun ke-8 Hijrah, dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersih semuanya. Dihitung berapa semua Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Beda tipis antara Tuhan dengan hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berapa semuanya Tuhan orang kafir Quraisy? Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, semua Tuhan orang kafir Quraisy berjumlah 360 sanaman, 360 patung. Kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. 360. Lata, Musa, Manat, Hubal, Jibri, Tawud, Naham. Tuhan jantan Allah, Tuhan betina Lata, Tuhan jantan Al-Aziz, Tuhan betina Uzza, Tuhan jantan Al-Manan, Tuhan betina Manat, Lata, Uzza, Manat. Ada Tuhan jantan, ada Tuhan betina. Tuhan jantan menikah dengan Tuhan betina, lahirlah anak Tuhan. Anak Tuhan itu disebut malaikat. Dari mana datang ini mitos tentang Tuhan? Datang dari Greek. Greek itu Yunani. Ada Tuhan ayah namanya Zeus. Zeus menikah dengan ibu Tuhan. Lalu pernikahan Zeus dengan ibu Tuhan, lahirlah anak Tuhan. Anak Tuhan itu bernama Hercules. Lalu kemudian ibu Tuhan tadi mati dan Zeus nikah dengan istri baru. Istri barunya itu jahat, selalu menyiksa Hercules. Maka istri baru itu namanya setan. Jadi kalau ada orang menikah, istri baru nakal, itu ibunya Hercules, setan. Jadi mitos itu yang masuk tentang masalah Tuhan nikah, Tuhan bisa punya anak, Tuhan masalah punya istri kedua, istri keduanya jahat jadi setan. Itu dibantah dalam Islam. Maka dalam Islam, sebelum sholat subuh, ada namanya sholat qabliyah subuh, rakaat pertama. Nabi mengajarkan rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Masalah satu kantor sama Konghucu, silakan. Satu pekerjaan sama orang Hindu, silakan. Masalah punya anak buah orang Kristen, no problem. Tapi kalau sudah masalah akidah, tidak ada pendangkalan akidah. Dia ajak, ini sekarang anak-anak muda ini, oh masalah akidah. Kamu Islam? Islam. Cap gome? Ikut. Wong sifat cai? Ikut. Merry, ini sudah bulan 11, tahun depan bulan 12. Merry Christmas and Happy New Year. Jingle bell, jingle bell. Ikut. Natal bersama? Ikut. Ketika ditanya, kamu kenapa ikut Natal bersama? Saya enggak ada ikut Natal bersama. Cuman jalan-jalan aja kok. Cuman pakai topi center class aja kok. Padahal akidahnya sudah rusak. Kamu tadi makan di rumah dia? Iya. Dia kan makan babi, haram. Saya enggak makan babi, kuahnya aja dikit. Lihat, pendangkalan akidah berefek kepada syariah. Rusak, ini bukan dangkal, tapi pendangkalan. Memang judul yang dibuat di Baleho ini luar biasa. Selamatkan muslim dari pendangkalan. Kalau dangkal, itu dangkal dengan sendirinya. Tapi kalau pendangkalan, itu memang diprogram supaya dangkal. Sungai kita mengalami pendangkalan. Itu memang sengaja orang buat sampah, sehingga sampahnya numpuk, sehingga sungai menjadi dangkal. Bukan dangkal dengan sendirinya, tapi melewati proses pendangkalan. Dengan cara apa anak-anak kita didangkalkan akidahnya? Pendidikannya tidak islami. Dulu orang sekolah di mana? Pesantren. Di tempat siapa? Buya, kiai, ulama, habaib. Sekarang orang tidak lagi sekolah agama. Dulu pelajaran agama sampai 20. Akidah, akhlak, tauhid, bahasa Arab, balaghah, arut tawafi, nahu, sharaf, mantik, bayan, ulumul Quran, tajwid, tafsir, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, muqtaliful hadis, hadis maudhu'i, hadis tahlili, fikih, qaidul fikih, fikih munakahat, fikih muamalat, fikih jinayat, fikih siasat, fikih jihad. Hampir 30 mata pelajaran. Sekarang pelajaran itu dipres menjadi satu. PAI, Pendidikan Agama Islam. 2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong ujian akhir semester, tinggal 13. Libur tawuran 3 hari. Tinggal 10. Kadang-kadang dosennya lambat, kadang-kadang mahasiswanya terlambat. Karena macet, karena itu, karena ini, karena unjuk rasa, karena itu, karena ini. Kadang-kadang dosennya lambat, kadang-kadang mahasiswanya lambat, kadang-kadang sama-sama terlambat. Apa yang bisa menyelamatkan? Pendangkalan. Makanya hadiri takdir akbar majlis taklim pada Habib Pulang datang. Majlis zikir az-zikra Ustaz Kyai Haji Arifin Ilham datang. Pengajian akhir datang. Pengajian siapapun datang. Datang saja. Tapi saya ini orang yang suka ngantuk kok sana. Masa dengar khutbah Jumat ngantuk. Masa pengajian ngantuk. Datang saja, insya Allah dapat pahala. Ngantuk-ngantuk bikin diampunkan Allah SWT. Tapi dari tadi saya memang belum ada yang ini. Bukan karena belum dapat duit. Tapi pahala sudah datang, insya Allah. jam ceramahnya. Saya tidak pakai jam. Kalau saya lihat ada dua orang muak, saya langsung tutup asalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendangkalan akidah sengaja diprogram. Zaman dulu pondok pesantren banyak, kiai-kiai Habib Buya banyak dan pengganggunya tidak banyak. Sekarang anak kita diganggu. Dulu kalau di masjid-masjid, di surau, di langgar, di musala, itu anak-anak baca Quran. Yang sini baca seperti suara tawon. Sekarang suara tawon ini tidak ada lagi di masjid. Dia sudah pindah. Pindahnya kemana? Warnet. War artinya perang, net artinya jaringan, warnet jaringan perang. Saya masuk ke warnet, kebetulan mau kirim posting. Ustaz, tolong kirimkan posting PowerPoint ceramah Ustaz. Oke, saya kirimkan. Begitu buka laptop, paket habis. Masuk ke warnet. Masuk ke dalam warnet, memang betul-betul war perang, net jaringan perang. Masuk saya ke dalam suasana perang kira-kira. Asap mengepul. Sudah ramai. Habis. Saya tadi disambut dengan marawis, jerambet, solawat, assalamualaikum Pak Ustaz. Saya masuk ke warnet, satu pun gak ada yang nyambut saya. Semuanya sibuk menembak musuh yang tidak mati-mati. Saya tanya ke penjaga warnetnya, Dek, nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri. Sejam sekali penjaga warnet. Tidak ada sopan santun, tidak ada tegur sapa, tidak ada salam-salaman. Pokoknya suasananya seperti pembantaian muslim di Suriah. Hancur. Begitulah anak-anak kita. Yang buka warnet itu siapa? Yang memberikan izinnya siapa? Yang membuka usaha itu siapa? Kalau begitu internet Arab, internet bagus, tempat orang bisa belajar. Banyak jamaah yang belum ketemu saya tapi sudah pernah melihat saya. Saya sudah lama ketemu dengan Ustaz. Loh, kok saya merasa enggak pernah melihat kamu? Kita bertemu di alam goib, Pak Ustaz. Di mana? www.youtube.com. Kita memang belum pernah ketemu, tapi kita selalu berjumpa. Ini kalimatnya kontradiktif. Internet mempertemukan kita, Pak Ustaz. Berapa kali saya download ceramah Ustaz, namun akhir ini susah saya mendownload ceramah Ustaz. Kenapa? Paket saya habis, Pak Ustaz. Apa maknanya? Bahwa anak kita pendidikannya didangkalkan. Maka bapak ibu yang anaknya dari kecil sudah suka pakai jubah, bersyukurlah. Anak-anak mau datang ke masjid. Sekarang ada orang yang tidak suka anak ke masjid. Anak-anak jangan bawa ke masjid. Saya enggak suka nih anak ke masjid. Naik darah tinggi saya. Sok, bawa pulang. Anak-anak ini kalau kita tidak bawa ke masjid sekarang, kapan lagi? Maka kata pemimpin dari Turki bernama Muhammad Al-Fatih, kalau di masjid masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, ribut-ribut, bersyukurlah. Berarti 2040 masih akan ada anak-anak ini, insyaallah. Musala kita namanya Al-Amin. Jujur, nama adalah doa. Semua jamaah Al-Amin ini insyaallah orangnya jujur-jujur. Amin. Alhamdulillah orang semua jamaah Al-Amin insya Allah jujur, ikhlas. Dibilang jujur, semuanya bilang amin. Wa ilmaqtubi alaihi wa'alaikum. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Jujur. Amin. Amankanlah ya Allah. Makanya banyak orang ngomong amin. Amin. Amin. Amankanlah. Amankanlah. Amankanlah itu bahasa Qurannya ditangkap. Seorang wali kota sudah diamankan di Polres. Sudah jadi ditangkap. Makanya dikit-dikit, amin. Amankanlah. Amankanlah. Keluar dari musola, tangkap langsung. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. musalla al-amin. Jujur, insyaallah musalla ini akan tetap tegak berdiri. Orang yang mewakafkannya, menginfakkannya, mensedekahkannya, memakmurkannya, tapi kita akan mati. Umur kita tak panjang, paling-paling 63 tahun. Siapa yang melanjutkan imamnya? Siapa yang akan menjadi pengurusnya? Siapa yang akan jadi RW-nya? Inilah anak-anak kita. Ini jadi ketua musalla. Ini jadi wakil. Ini jadi sekretaris. Yang belakang urusan pengantar undangan. Apapun perannya, mereka yang akan menjadi pilar, pioner, pemimpin. Kita doakan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin. Di dalam doa kami, apa maknanya di musola bertemu menggembleng? Kalau khawatir anak kita akidahnya dangkal, di mana memperbaikinya? Sekolah musola. Sekolah. Anak ibu sekolahnya di mana? Pesantren ketinggalan zaman. Anak ibu sekolahnya di mana? Di pondok ketinggalan zaman. Anak bapak sekolahnya di mana? Islamic boarding school. Mantap. Pokoknya orang kita selalu yang pakai Inggris-Inggris. Tadi makannya pakai apa? Ayam goreng. Orang kampung. Tapi pakai apa? Fried chicken. Mau sekolah di mana? SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, SMPIT, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren. Jangan lihat casingnya, yang penting dia paham agama. Dia mau jadi apapun terserah. Terserah, bakatnya kemana? Pak Ustaz, anak saya ini kemana mau bawa martil Pak Ustaz. Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, dia mau jadi buka rumah. Yang kedua, dia mau jadi hakim konstitusi. Dan hakim kemana-mana bawa martil. Sah. Anak saya ini mau usah kemana-mana bawa jarum suntik. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia mau jadi dokter spesialis. Yang kedua, mungkin mau jadi pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Oleh sebab itu, anakku, kamu mau jadi SHMH advokat pengacara, silakan. Kamu mau jadi insinyur arsitektur, silakan. Kamu mau jadi tokoh agama, sarjana, menjadi sastrawan, silakan. Tapi kau tolong agama ini. Dia memang bukan ustaz, bukan LCMA, bukan habib, bukan kiai, tapi dia SHMH. Bagaimana dia menolong? Dia buat LBH gratis, Lembaga Bantuan Hukum Gratis. Orang Islam yang terjerat hukum, dia bantu. Sementara sekarang siapa yang mengatur hukum? Orang kafir. Oleh sebab itu, kita persenjatai kepala anak kita. Ini orang Islam ceramah, politik haram, sekolah politik haram. Ada anaknya mau kuliah, ma, saya mau kuliah nih, ma, di UI. Mau pilih jurusan apa? Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jangan, politik itu jahat, politik itu haram, politikus itu banyak tikus. Akhirnya orang Islam menjauhi politik karena sudah tertulis di kepalanya politik haram, politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya yang main sekarang siapa? Aku. Orang Islam harus punya keyakinan. Apa salahnya Pak Ustaz? Toh Nabi Muhammad ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu gayanya kan non-muslim. Namanya Ibnu Umaytid, orangnya musyrik, non-muslim. Kalau untuk mengangkat menjadi anak buah kita pegawai, boleh diangkat menjadi security, gak masalah. Nabi pernah menggadaikan bajunya, baju Nabi hilang. Mana baju Nabi? Mana baju Nabi? Kenapa bajunya hilang? Baju besi Nabi hilang, ternyata digadaikan ke tangan seorang Yahudi. Dan orang Yahudi itu menggadai dan menerima gadai baju besi Nabi bisalah dinasaan 30 sok gandum. Satu gandum, satu sok, 3 kilo. Kali 30 sok, sama dengan 90 kilogram. Padahal sahabat Nabi banyak yang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Rabi'. Mana baju besi Nabi? Digadaikan ke tangan seorang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan umat ini berinteraksi sosial. Saya tidak ekstrim, saya tidak keras. Yang keras itu namanya ekstrim. Kalau yang lembut lunak namanya es krim. Siapa yang tidak seagama denganmu, halal kepalanya, pancung tengkuknya, halal hartanya, bakar rumahnya, ledakkan kedutaannya. Itu bukan aliran saya. Saya tetapi kita diajarkan untuk jelas masalah kepemimpinan, masalah politik, masalah kekuasaan, tidak ada tawar menawar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul yahuda, jangan kamu angkat Yahudi, wan nasara, jangan kamu angkat Nasrani. Aulia menjadi teman akrab, aulia menjadi teman kongsi, aulia menjadi teman berkoalisi, aulia menjadi pelindung, aulia menjadi pemimpin. Lima makna aulia dalam kitab tafsir. Kenapa? Ba'duhum aulia. Wah, kalau mereka kamu angkat jadi pemimpin kamu, maka dia akan menyembelih leher kamu. Orang Bosnia, orang Bosnia itu kalau sudah hari Natal mabuk minum kaput semuanya. Orang Bosnia anak gadisnya pakai rok pendek, tapi ketika datang Slobodan Milosevic dari Serbia, dia anti Islam. Tahun 1990 habis orang Islam itu, dia bantai, dia perkosa, dia bunuh, dia habisi orang Bosnia. Di situ orang Bosnia baru sadar, ternyata saya ini walaupun sudah pakai rok pendek, walaupun sudah buka jilbab, walaupun sudah hampir murtad, tapi kalau masih bawa-bawa Islam, saya akan dihabisi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Tapi yang dimuliakan Allah, Abdul Somad bukan menakut-nakuti. Abdul Somad hanya sedang menasehati dirinya sendiri, umatnya. Suatu malam saya ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Tak salah lagi. Ustaz, ya, apa hukumnya baca doa di rumah anggota DPR? Bagus. Kalau ada DPR mau baca doa, bagus. Berarti dia taat pada Allah. Saya pun selalu diundang ke rumah DPR baca doa. Ini alay Pak Ustaz. Kenapa? DPR-nya bukan dari golongan kita. Loh, kok bisa dia menang? Kami yang milih Pak Ustaz. Kalian yang milih? Iya. Dan sekarang dia mau buat selamatan karena dia sudah terpilih. Kalian yang memilih dia, semuanya masuk neraka jahanam. Ayatnya jelas. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang memilih mereka, fa innahu minhum, maka dia kafir sama dengan mereka. Yang datang masuk neraka, yang milih masuk neraka, yang mimpin baca doa paling panas neraka. Langsung dia tutup api, sampai sekarang dia enggak nempel saya. Marah dia, sakit hati, tersinggung dengan saya. Dia salah sendiri, salah undang Ustaz. Saya biasa diundang di kantor dinas, BTPN, kantor BUMN, macam-macam. Saya paling pantang di bisik-bisik. Ustaz, ya jangan ngomong masalah cinta. Jangan ngomong masalah cinta. Kenapa? Istri kepala dinas belum pakai cinta. Oke lah. Itu saya naik. Siapa yang enggak pakai jilbab neraka jahanam lah depannya. Hancurnya bersinar. Jadi itu mau pulang yang mudah sudah marah saya. Ustaz jauh saya diundang lagi. Tiga bulan sesudah itu saya ditelepon diundang lagi. Tapi katanya kemarin ada yang tersinggung marah. Yang tersinggung itu sudah mati bos. Ternyata orang yang selalu tersinggung cepat. Makanya saya tidak mudah tersinggung. Walaupun disinggung orang, maka sampai sekarang enggak mati. Walaupun sudah banyak yang memprediksi dan nampaknya Ustaz ini tak lama lagi sudah mau mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatkan anak-anak kita. Karena ketika saya memegang tangan calon mertua saya, apakah kau siap menerima anakku kau menikahkan? Iya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat. Saya tidak menikah dengan seperangkat alat salat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Yes, I do. Maka saat itu di belakang saya sudah ada satu gerbong. Selama ini saya sholat sendiri. Allahu Akbar. Usolli sunnatat tahajjud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sendiri cukup. Tapi setelah menikah, seorang laki-laki sudah punya makmum. Bangunkan istrimu, ambil air, percikan ke wajahnya. Bangun! Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi kalau masih pengantin baru, wait up my darling. Wait up my darling. Yang ketawa malah yang anak-anak. sudah dewasa sebelum masa ini. Apa problemnya? Cepat mulai menikah, cepat punya anak, soleh dan soleha, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu majulah anakku yang sudah seperti tua dengan peci putih, dibentak istrinya sajadah, salat dia, usolli sunnah dan tahajud rakaatain imaman. Aku sudah jadi imam. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Masyaallah, dibentakkan sajadah. Apa kata dia kepada istrinya? Judul kita malam ini di bawah mihrab sesuai. Begitulah indahnya. Dalam rangka apa? Menjaga akidah istri. Jangan sampai diselewengkan. Pergi kerja, pulang kerja, pergi berangkat jam 5, bahkan jam 4 di Jakarta karena macet. Jam 4 sudah pergi. Sholat subuhnya kotak-kotak, gak sholat subuh karena takut macet, takut atasan, takut itu, takut ini, takut miskin, takut susah, takut mati satu mata bahan. Pulang jam 5, lewat maghrib, maghrib gak sholat, subuh gak sholat. Mana siapa yang tidur, walam yusolli sampai gak sholat. Balas setan fi udhunih, kencing setan di telinganya. Kalau sampai tertidur gak sholat, kencing setan di telinganya. Allah masih sayang. Kalau Allah gak sayang, sudah tertulis di telinga WC. Toilet. Allah masih sayang. Dia tutupi, bisa ditutup pakai peci, bisa ditutup pakai sorban, bisa ditutup pakai baju koko, sehingga kita tidak tahu apa isinya. Tapi ingat, akan dibukakan Allah Ta'ala. Yaumatul Sarair, segala rahasia akan ditunjukkan, ditampakkan di hadapan Allah. Itulah akidah. Seorang papa sholat rajin, puasa rajin, tapi istrinya tidak dia jaga akidahnya. Istrinya tidak pakai jilbab, istrinya pakai rok pendek setengah tiang. Istri pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, kamu bisa melihat ketiak istri saya. Tidak ada sopannya, tidak ada santunnya, tidak ada malunya, tidak ada segannya. Biar saja hantam kromo. Ingat, kau akan diminta tanggung jawab hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau sanggup jadi laki-laki, be man, jadilah laki-laki. Kalau kau tak sanggup jadi laki-laki, ambil gunting, potong itu barang, kasih ke ayam. Jadi laki-laki bukan hanya sekedar tampangnya. Jadi laki-laki bukan sekedar tatonya. Ini sekarang banyak orang menunjukkan laki-laki ikut fitness, tato besar, luar biasa, bahaya menakutkan. Itu orang. Di mana letak persoalan kami? Di sana. Laki-laki adalah orang yang bisa menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Dayus tidak masuk surga, dayus. Kalau gayus, Bapak Ibu tahu semua. Hari ini enggak banyak baca apa kata gayus. Dayus, dayus tidak masuk surga. Sahabat bertanya, waman dayus? Siapa dayus itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, allazi la yaraw ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Maka jaga yang laki-laki sholat di rumah hanya pada sholat duha, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya di masjid. Musola di mana Pak Ustaz? Musola podo, sami mawon, sem-sem, sama saja. Musola sama dengan masjid. Kalau masuk musola, sholat sunat tahiyatul masjid. Enggak ada tahiyatul musola. Usolli sunatan tahiyatul surau. Usolli sunatan tahiyatul langgar. Usolli sunatan tahiyatul masjid. Kalau di tempat itu ada sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau di tempat itu ada sholat lima waktu plus sholat jumat, namanya masjid jami. Itu beda. Makanya di Madinah itu banyak masjid. Tapi tidak ada sholat Jumat. Dia tetap masjid. Nanti sholat Jumatnya ke Masjid Nabawi. Masjid Jami. Jami diambil dari kata Jum'ah, tempat berkumpul bersama. Maka yang laki-laki datang ke musalla, musalla al-amin. Suara azannya, mikrofonnya keluar, boleh keluar. Ada sebagian tempat tidak boleh keluar. Saya ketemu masjid, gak boleh keluar. Kenapa? Karena ada orang yang ketika mendengar suara azan, dia ngamuk bawa kerah panjang. Dari mana tadi? Gimana tuh Pak Ustaz? Orang yang ngamuk dengar suara azan berarti ada jin dalam badannya. Karena yang enggak senang dengar suara azan itu setan di dalam. Dia mesti dirukyah. Pergi ke Ketua Aksi Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Tadi saya ketemu di Masjid Az-Zikrah tempat Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Arifin Ilham. Ada di situ minta rukyah supaya jinnya keluar. Karena setiap kali azan jinnya ngamuk. Setiap kali azan jinnya ngamuk. Apalagi dia memang suka pakai celana jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Ibu, yang kedua, kalau ada suaminya rajin sholat di rumah, ibu besok pergi ke pasar minggu, pergi ke Tanah Abang, pergi ke macam-macam, cari itu mukena, masuk bungkus pakai kain kertas kado, buat di situ. Oleh-oleh dari Ustaz Somad. Wah, Ustaz Somad kenal sama saya? Iya. Kok dia tahu? Entahlah mas, coba buka. Dibuka ada mukena. Loh, kok dia kasih saya mukena? Kamu katanya laki-laki soleha. Laki-laki yang soleh-soleh di masjid. Ayya ala salat. Dia jawab lama jadi luan lah. Yang disalahkan muazzin. Kamu tadi kok gak ke musala al-amin? Saya sebetulnya udah mau ke musala al-amin. Terus kenapa gak datang? Muazzin yang sudah di rumah mulai. As-salatu khairum minan. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga gak datang. Bukan salah muazzinnya, tapi karena memang dia tidak ada azab dalam hati. Ingat, man taraka salata mutaammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, tidak ada uzur syar'i. Apa hukumannya? Faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Tidak ada tawar-menawar. Salat tidak bisa ditebus dengan sedekah. Salat tidak bisa ditebus dengan infak. Salat tidak bisa ditebus dengan umrah. Duit banyak 30 juta, hubungi travel, pergi umrah, nangis di depan pintu Ka'bah. Labbaik. Salatku hanya tinggal ya Allah. Tidak diterima. Kenapa? La kafarata laha illa zalim. Tidak ada yang bisa menebus salat kecuali salat itu sendiri. Ingat hadis sahih. Yang lama-lama ini salatnya tinggal, ganti. Bagaimana cara mengganti salat? Habis salat zuhur nanti satu kali lagi salat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Bukan qada'an. Itu cuci tangan. Qada'an mengganti salat itu ada tiga. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan cash. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an ganti. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan ulang. Gimana ceritanya salat bisa diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatal sikut. Begitu dilihat bekas cat tadi habis ngecat tiang. Maka bekas cat wuduk enggak masuk. Orang yang wuduknya tidak sah, salatnya batal. Ulang saja i'adatan. Tapi orang yang meninggalkan salat diganti. Saya baru salat 10 tahun, Pak Ustaz. Umur sampai berapa? 30. Akhir badan berapa? 10. Baru salat berapa? 10. Jadi kalau gitu utang salat berapa? 10. Ganti 2016. Lunasnya kapan? 2026. Israel datang 2020. Jangan sudah dekat. Ingat, yang akan kita bawa menghadap Allah tidak ada lain kecuali salat. Ustaz Abdul Somad tadi tausiah, ini selesai ini langsung ke Alif, langsung pulang ke Pekanbaru. Nanti tausiah lagi pengajian. Apakah kalau Ustaz mati bawa peci? Apakah kalau Ustaz mati bawa sorban? Tidak. Yang akan dibawa adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali ditanya pada hari kiamat nanti, salatuhu, salatnya. Abdul Somad tidak akan ditanya oleh malaikat. malaikat, hai Abu Soman, ketika sebelum mati terakhir makannya empat apa lagi? Yang akan ditanya adalah salatku, salatmu kemana? Makanya beruntunglah bapak ibu saudaraku yang sudah sholat, apalagi kalau sholatnya di masjid. Sekarang ada orang Islam dibuka buku catatan amalnya, ke masjid seumur hidup cuma 3 kali. Yang pertama kapan? Waktu akan nikah. Aku terima akadnya dengan maaf seperangkat dalam sholat dalam kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati tunai. Akad di masjid. Pertama ke masjid, akad nikah. Yang kedua ke masjid ketika pulang kampung musafir. Waktu pulang kampung, oh sering mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Keterangan kencing, kencing, kencing. Mudik pulang kampung, mudik pulang kampung. Ke masjid cuma numpang buang air kecil. Nikah ke masjid, pulang kampung ke masjid. Yang ketiga kapan ke masjid? Mati. Selama ini gak mau di belakang imam, sombong, angkuh, gak mau di belakang imam. Tapi imam ini orangnya baik, tulus. Saking baiknya imam gimana? Diletakkan langsung di depan imam. Kamu yang gak pernah mau di belakang, aku baik, diletakkan kamu di depan langsung. Yang selama ini takbirnya cuma sekali, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, untuk dia khusus 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Allahumma, imam ini baik bukan main. Allahumma fir lahu, please forgive him. Wa fir lahu, warhamhu, wa afihi, wa afu anhu, wa akrimu sulahu. Sudah selesai salat, diberi pula kata sambutan. Bapak ibu hadirin hadirin kerabat tetangga pandu tolong sekalian. Apakah jenazah kita ini baik? Baik. Untung saya enggak ada di sini. Kalau sempat saya ada di situ, apakah ini baik? Tidak baik. Dia tidak pernah berusir. Tidak baik. Jangan lupa, kita sudah sering memberi kesaksian palsu. Kapan itu? Nabi berkata, hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku berikan kesaksian palsu? Maukah kalian aku berikan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Dosa terbesar di antara dosa besar 3. Yang pertama asyirku syirik, akidah rusak. Yang kedua syahadatu syirku. Asyirku yang kedua mukul walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga syahadatu zur, kesaksian palsu. Saya seumur hidup belum pernah menjebak jamaah untuk memberi kesaksian palsu. Kalau saya dikasih mikrofon, Ustaz Soman, ini mikrofon, saya kasih yang lain. Ustaz, ini mikrofon, saya kasih yang lain. Saya tidak mau menjebak umat ini memberikan kesaksian palsu. Apakah jenazah ini baik? Baik! Kesaksian palsu, dosa terbesar. Enggak enak hati Pak Ustaz, masa belum sampai di situ, Ustaz orang nanya, gimana caranya? Apakah jenazah ini baik? Kita takut memberikan kesaksian palsu. Yang kedua, orang memberikan kesaksian palsu kapan? Ketika dia mengambil paku, mencoblos kertas, buka kitab judulnya Min Fiqhid Daulah, sampulnya warna hijau tua, diterbitkan Darussyuruq Kairo, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sekarang tinggal di Qatar, Doha, ibu kota Qatar. Di dalam itu dia tulis, seorang yang mengambil paku, mencoblos kertas, saat itu dia sedang bersaksi, saya Abdul Somad dengan penuh kesadaran bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpin saya. Ketika kita sedang memberikan kesaksian palsu, dia kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu memberikan kesaksian palsu? Itu bukan sekedar mencoblos kertas, itu bukan sedang mengambil paku, tapi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, wallahi demi nama Allah, bismillah dengan nama Allah, saya Abdul Somad dengan penuh kesadaran bersaksi orang ini layak. Ustaz, kemarin yang Ustaz coblos apanya? Matanya saya coblos. Supaya dia benar-benar amanah menjadi orang al-amin. Kalau tidak, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, tadi ada orang datang habis sholat subuh gedor-gedor pintu. Terus saya buka ada amplop, isinya berapa? 100 ribu. Dia katakan, kamu harus pilih ini, kasih 100. Jadi gimana tindakan saya, Pak Ustaz? Ambil uangnya, jangan coplos uangnya. Saya takut lah makan haram, Pak Ustaz, kasih sama saya. Nanti saya kirim mahar rekening, biar saya salurkan ke fakir miskin. Alhamdulillah, Pak Ustaz, saya orang yang kuat. Dia kasih 100 ribu, saya tolak. Saya katakan, kalau cuma 100 ribu, saya banyak punya banyak lebih daripada itu. Mata. Tapi Pak Ustaz begitu dikasihnya 1 juta, terus saya istikharah dulu, Pak Ustaz. Betapa orang berani mengatakan haram, haram. Warna sedikit, begitu banyak halal, halal. Lama-lama min berubah halal. Begitulah kalau sudah ada kepentingan. Ingat, berapa uang haram itu yang kita makan? 100 ribu pulang ke rumah, berikan ke istri. Istri memberikan beras. Beras dibeli masuk ke dalam rice cooker, lalu kemudian dimasak menjadi nasi. Setelah itu disuap oleh anak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Nasi masuk ke dalam mulut, dia kunyah berubah menjadi darah. Darah masuk ke dalam jantung, jantung menyemprotkan darah naik ke otak. Otaknya menjadi kotor, kotor, kotor. Pintor, pikiran kotor. Makanya yang pertama kali masuk neraka bukan kaki, yang masuk neraka bukan tangan, yang masuk neraka bukan mata, yang pertama kali masuk neraka, Bapak Ibu hafal ayatnya, lanas fa'ambil nasiyah. Anak Tuhan pakai jumpa, hafal Qurannya banyak. Setiap kali saya sebut ayatnya nyambung konek. Lanas fa'ambil nasiyah, kami akan sumpurkan kepalanya dalam api neraka. Kenapa kepala yang masuk duluan? Padahal kemana-mana kaki duluan. Kenapa bisa kepala? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kepala tukang bohong, kepala tukang tipu, kepala tukang dosa. Ternyata ayat sudah bercerita tentang mukjizat otak. Saya ini telepon sama Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kami undang acara seminar. Seminar apa? Seminar tentang otak. Waduh, kalian salah satu nih. Saya otak gak ngerti. Kalau otak saya tahu. Ustaz baca ayatnya aja. Nanti yang ngomong tentang masalah otak itu dokter spesialis otak. Oke lah, saya bacakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Pak dokter spesialis ngomong, Ustaz Somad, apakah Ustaz tahu otak itu terbagi 4? Ada otak bagian depan, ada otak belakang, ada otak kiri, ada otak kanan. Otak yang mikir itu bagian depan, itulah dia kubur-kubur. Kalau anak kecil nampak bergerak, maka anak yang sedang disusukan 2 tahun, karena kerak kepalanya itu mulai mengeras. Setelah 2 tahun merapatlah dia, maka disusukan supaya dia murni bersih, memakan sehari pagi makanan ibunya, hubungan emosional dekat, kebal dan segala macam penyakit, sehat otaknya. Lalu kemudian ketika masuk darah haram naik ke dalam otak, otak depan berpikir. Maka kalau ngobrol dengan dia selama 5 menit, menit pertama saja yang ceritanya halal, habis itu haram, haram, haram, haram, haram. Kenapa? Darah haram masuk ke jantung, jantung menyembur ke otak, otak isinya haram, haram, haram. Hafal Quran hilang, diajarkan di sekolah baik hilang. Curhat orang tua ke Ustaz, Ustaz, kenapa anak saya ini gak bisa nangkap, Pak Ustaz? Mohon maaf, bukan salah dia. Kenapa? Kamu menyuapkan yang haram, haram, haram ke dalam mulutnya. Gak baik yang dimuliakan Allah. Di mana berawalnya masalah ini? Akidah, dari pendangkalan akidah. Makanya kalau ada mengatakan, Ustaz ini ceramahnya apa ini? Salah sendiri, kenapa judulnya akidah? Saya sesuai dengan apa yang tertulis. Coba buat judulnya sabar, pasti ceramah saya lembut. Marilah kita bersama. Kalau biar kita hilang, sama. Motor kita hilang, sama. Istri kita hilang, sama. Tapi nanti sekali lagi. Maka kalau undang saya sekali lagi, tolong lupa judulnya. Selamatkan Muslim Jakarta dari pendangkalan sabar. Tapi hari ini pendangkalan akidah Islam dengan berbagai macam cara, dengan cara dinikahkan anak dengan non muslim, dengan cara pemimpin muslim, dengan cara pemimpin muslim dikerdilkan. Datang orang nanya ke saya, Ustaz Somad, ya mana lebih baik nikah sama perempuan pakai jilbab tapi suka ngomongin orang, atau perempuan gak pakai jilbab tapi orang yang baik. Dia mau menjebak saya, dia kira saya goblok. Ustaz, pilih dua, mana lebih baik? Perempuan muslimah pakai jilbab tapi mulutnya kasar, atau non muslim tapi orang yang baik? Apa hak saudara menjebak saya dalam dua kota? Kenapa anda jebak saya? Ente berdosa sudah jebak Ustaz. Oh enggak. Dua-duanya tidak baik. Perempuan yang sudah berjilbab, dia tidak baik karena dia bicara orang lain. Ada orang yang belum pakai jilbab, maka suruh dia pakai jilbab panjang menutup aurat. Ustaz, mana yang baik? Muslim tapi korupsi, non muslim tapi baik. Dua-duanya tak baik. Mesti ada pemimpin muslim yang baik. Andai tinggal dua saja, pilih dua-duanya tak baik Pak Ustaz. Memang sama-sama muslim tapi tak baik. Yang satu setan, yang satu iblis. Yang mana kami pilih? Pilih setan supaya iblis gak naik. Sampai setingkat itu bicara masalah politik. Usah bahas politik, jangan bahas politik. Orang yang tidak bicara politik, maka sesungguhnya dia tidak mengerti harga sepatunya. Siapa yang menetapkan politik? Harga bensinnya, siapa yang menetapkan politik? Harga beras yang dia makan dari pagi sarapan, siapa yang menetapkan politik? Harga keran airnya, siapa yang menetapkan politik? Dia makan pisang, anggur, kurma. Uangnya betul buang-buang ini, tapi satu pun belum saya cicipi dari ini. Dan saya sudah berani melihat ke bawah. Kalau saya ceramah melihat ke bawah, hilang banget saya dari ini. Semua harga roti, harga pisang, harga kacang ini ditentukan oleh politik. Maka siapa yang mengharapkan politik, dia sudah mengharapkan dunia akhirat bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan politik 13 tahun di Makkah. No politik. Di Makkah 13 tahun dia tak ada kekuasaan. Tidak pernah Nabi sholat berjamaah selama di Makkah. Mana hadis Nabi pernah sholat berjamaah? Nabi pernah sekali sholat di masjid. Begitu sudah sholat, lehernya dicekik, kepalanya disungkup pakai kain hitam. Mereka cekik, datang Fatimah menyelamatkan. Makanya Nabi gak pernah sholat di masjid selama di Makkah karena takut dicekik. Maka kalau ada tetangga, kerabat, sahabat keliling musola Nabi gak pernah di sini, maklum dia takut kalau datang ke sini nanti dicekik sama jahat. Tapi ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi punya kekuasaan. Semua orang Madinah tunduk pada dia. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Khaybar, mereka tunduk kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi berubah. Selesai sholat, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, kiblat kita mana? Mohon maaf Pak. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi miring ke kanan. Nanti kalau melihat imamnya miring ke kanan, tadi saya sholat subuh di Istiqra bersama Ustaz Arifin Ilham, ada imam, masya Allah bacaannya. Saya lihat selesai sholat dia miring ke kanan. Nanti anaknya nanya, ma, ya, tadi imamnya kok miring ke kanan? Anakku rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan bukan karena rumahnya sebelah kanan, tapi karena sahabat Nabi ingin dapat barokah sebelah kanan. Bapak mau, saya imam, habis sholat saya miring ke kanan. Barokah, ngalap barokah. Sampai Arab tadi, Arab ngalap barokah. Nah, yang kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Bapak Ibu mau, selesai sholat Nabi menghadap. Bedanya, banyak imam kita sekarang selesai sholat dia menghadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya kotor. Nabi kalau selesai sholat, Nabi ngadap ke jamaah sambil periksa inspeksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana si fulan? Mana si anu? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Yang tidak datang sholat ke masjid, yang tidak datang sholat ke musola, yang sholat di rumah. Jangan mereka sholat di rumah. Kalau mereka tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Indonesia. Hotspot, karena banyak rumah yang terbakar karena tidak sholat berjamaah. Hadis tentang Nabi membakar rumah berjamaah, sholat tidak berjamaah, banyak sekali dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Ahmad bin Hanbal, tidak satu dua tiga Nabi mengancam luar biasa. Kalaulah bukan karena ada perempuan di rumah itu, kalaulah bukan karena ada anak bayi di rumah itu, sudah lama rumah itu kubakar, kata Nabi. Nabi orangnya lembut, santun, tapi kalau sudah tidak sholat berjamaah, luar biasa. Kenapa Nabi bisa mengancam? Karena Nabi punya kekuasaan. Anak ibu, kalau dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi imam, ini, yang sudah pergi juga, yang hafal ayat banyak, yang suaranya bagus, dia jadi gubernur DKI, dia jadi imam, selesai sholat, dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa terapkan hadis tadi. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala, mana yang gak kepala. Bisa diperiksa. Kenapa? Ada segenggam kekuasaan di tangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang gak pernah saya amalkan. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, selesai sholat gak pernah saya tanya, saya mana? Karena kalau saya nanya, saya sudah tahu jawabannya. Ya enggak ada Pak Ustaz, emang masalah Allah. Tapi kalau orang punya kekuasaan, dia bisa inspeksi mendadak. Mana? Segenggam kekuasaan di tangan, pakai menolong akidah anak-anak umat Islam, buatkan perda warnet. Tidak boleh masuk warnet dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Boleh. Tidak boleh masuk warnet pakai seragam. Tidak boleh masuk warnet yang disekat-sekat. Warnet harus ada pakai software block. Porno tidak boleh dibuka. Itu semua dapat apa? Kekuasaan. Dimasukkan program remaja masjid dapat insentif bantuan, imam-imam diberangkatkan. Itu semua lewat apa? Kekuasaan dalam genggaman tangan orang Islam. Saya ceramah tadi jam 10 kurang 10, sekarang jam 11 pas, sudah selama 70 menit. Di mana-mana saya ceramah kultum, kuliah 7 menit. Di musola Al-Amin kultum, kuliah 70 menit. Tadi saya nengok-nengok, saya janji kalau ada dua orang muak, saya berhenti. Tadi gak ada yang muak. Jamaahnya tahan, ustadznya gak tahan. Saya dari tadi kecuriga sama ibu-ibu ini, ibu nampaknya gak dengar pengajian saya. Gak satu pun lihat saya. Rupanya lihat TV, yang TV saya juga. Luar biasa. Saya baru pertama kali datang kemarin, tapi rasanya seperti sudah sering. Saya tidak merasa janggal, canggung. Ustaz kalau ceramah juga, jaga bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tidak. Seperti di tengah keluarga dia. Seperti pernah sering datang kemari. Sebetulnya saya melihat bapak ibu seperti pernah ketemu. Di mana ketemu saya? Kita pernah ketemu di alam arwah. Sebelum saya masuk ke dalam rumah saya. Kita bertemu al-arwahu junudun mujannada. Ruh orang beriman itu sudah dipertemukan. Makanya kalau ada pernah ketemu, kayak pernah ketemu ya. Kita satu SMP ya? Enggak. Dari mana? Lu aja sok kenal. Kita sudah dipertemukan di alam arwah. Ketika itu ruh Abdul Somad masih tunggal sendirian. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Tapi saat itu baru ada ruh. Lalu ruh itu berjumpa, bercengkrama. Orang-orang beriman dipersaudarakan dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu ruh saya masuk ke dalam perut emak saya. Itu bukan pilihan. Saya orang Melayu Riau. Saya tidak pernah milih request kepada Allah. Ya Allah, tolong jadikan aku orang Melayu. Menjadi orang Cina bukan pilihan. Menjadi orang Batak bukan pilihan. Menjadi orang Sunda bukan pilihan. Itu pilihan Allah. Terima saja. Tapi menjadi orang berakidah itu pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya diberi Allah dua jalan. Apa jalannya anakku? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha. Ada jalan fujur kafir. Wa taqwaha. Ada jalan baik. Sedang berada di simpang jalan. Kira-kira ikut mana? Ikut jalan baik dengan tausiah, ikut jalan baik dengan ceramah, ikut jalan baik ikut pengajian, atau ikut jalan nonton. Apa maknanya? Maka kita berada di antara dua pilihan. Saya pun menjadi orang yang beriman karena memilih, memilih, memilih. Ustaz Yahya Walone masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, agamanya Kristen. Itu bukan pilihan dia, Allah memilihkan. Tapi setelah dia jadi doktor, menjadi rektor di sekolah teologi, lalu dia mencari jalan dan dia memilih jalan kanan, masuk Islam. Ustaz Nabawan masuk ke dalam perut orang Batak, tak peduli utara. Dia tidak pernah pilih jadi orang Batak. Tapi ketika Allah memilihkan jalan, dia pilih kanan, masuk Islam. Ustaz Felix Yao, dia tidak pernah pilih jadi orang Cina. Itu Allah yang pilihkan. Tapi setelah dia kuliah di IPB, dia kawan sama orang Islam, berdebat selama 9 jam. Dia pilih jalan kanan, dia masuk Islam. Penuh dengan perjuangan. Makanya Abdul Somad tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa mulia. Kenapa? Karena mu'alaf-mu'alaf itu mulia luar biasa. Orang mu'alaf masuk Islam umur 50 tahun, hitungan amalnya diulang dari nol. Nol, bersih, putih. Di dunia ini yang pulang dari nol dua. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai pertama. Pulang dari nol ya, Pak. Lain daripada itu, kita penuh dengan dosa, dosa, dosa. Maka jangan pernah merasa diri mulia. La tuzakku anfusaku. Jangan katakan diri mulia. Akhirnya setelah saya masuk ke dalam perut, keluar ke alam dunia, setelah ini beramal, salat, zakat, puasa, silaturahim, ngaji, segala macam, habis itu kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat lahirnya dinazarkan, saat matinya dibisikkan ke telinga. Jangan lupa bisikan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Saat nampak lidahnya bergerak, ibu, bapak, kalau suami ibu sakit keras di ruang ICU rumah sakit, bisikan ke telinga sebelah kanan, bapak, la ilaha illallah. Kalau sudah kelihatan nampak lidahnya bergerak, stop. Kenapa? Karena kalau diganggu nanti akhir kalamnya rusak. Tapi kalau setelah itu dia masih ngawur, ngalor, ngidul, ngomong macam-macam mengigau, la ilaha illallah, Allah akik. Ini bilang Allah, dia bilang akik. Dia mau cari batu akik. Balikkan lagi, masalah itu tinggalkan. Tetap ucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Datang sahabat nanya, wa in zana wa in sarah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, maka dia tetap masuk surga. Loh, Allah enggak adil. Masa orang berzina mencuri masuk surga? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Cuma masuknya ke hamzah. Itu yang jadi masalah. Makanya tiap hari kita doa tujukannya pagi, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Datang satu jamaah haji doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Orang pada heran semua. Selesai tawaf, sa'i, tahallul, merananya pagi. Tapi bapak kau doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah, kedua kau Fatimah. Istri saya yang pertama namanya hasanah, yang kedua Fatimah. Dan saya suka hasanah Fatimah apa? Tidak ngerti yang dia ucapkan itu apa. Inti daripada doa, ngerti, baca fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncaknya, wa qina adzabannar. Orang tidak akan selamat selamat dari wakina azab benar. Kalau akidahnya tak benar, salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, zakat rajin, umrah rajin, tapi memilih pemimpin yang tidak senang akidah. Wa may yatawalla rabbikum, siapa di antara kalian yang memilih mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Nanti di akhirat dibangkitkan daripada mahsyar bersama mereka. Yang anak kita yang hafal Quran ini, yang banyak hafal ayat, al-mahir bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia akan dibangkitkan nanti bersama para malaikat. Dia kiri malaikat, dia kanan malaikat, dia depan malaikat, dia belakang malaikat. Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir baca Quran. Tapi ada orang yang dibangkitkan di pada mahsyar, lihat sebelah kanan jeli, lihat sebelah kiri cuyutfa. Kenapa aku bersama mereka? Karena engkau seakidah dengan mereka. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seandainya hari kiamat terjadi, bangkit kita dari pada mahsyar, saya ditanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang masalah akidah untuk masyarakat Jakarta? Alhamdulillah sudah, ya Allah. Dari mana? Ada musholla yang mengundang saya, namanya Al-Amin, dan sudah dituliskan dan ini direkam. Ini kameranya juga? Ya. Ya, kemarin cuma orang pandang kamera. Deh, tolong minta rekamannya ya. Mohon maaf, kalau saat ini kameranya mati. Kok dipasang? Untuk kameranya itu. Tapi tidak, di Al-Amin, Al-Amin, jujur, amanah. Ada rekaman, ada rekaman, ada rekaman, ada rekaman. Akan di-upload ke www.youtube.com. Ditonton oleh masyarakat. Dilaporkan Abdul Somad sudah mengatakan begini-begini. Abdul Somad pun akan ditangkap. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak akan tinggal diam. Walaupun tidak menolong saya, dari rumah dia tolong dengan doa. Ya Allah, sabarkanlah Ustaz Somad dalam penjara. Tidak, insya Allah. Kenapa? Orang Islam akan membela sampai tetes darah berhancur. La yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman, tidak dianggap orang beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai saudaranya dia sayangi, mayyuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kenapa saya sampaikan? Saya tak ingin saudara-saudara saya mati dalam keadaan kafir, padahal sudah bangun masjid, padahal sudah bangun musala, karpetnya cantik warna hijau, masya Allah. Titik. Saya pernah sholat di salah satu masjid. Allahu Akbar. Begitu bangun, kening berpasir. Kenapa? Tidak ada semen. Tapi musala Al-Amin bukan cuma lantainya keramik, keramiknya macet sampai ke dinding. Bayangkan ini, indah, luar biasa. Sholat di masjid kepanasan, tapi di sini ya, masya Allah, kipasnya hidup, lampunya cantik, indah. Oleh sebab itu, yang cantik ini jangan sampai rusak hanya gara-gara akhirnya. Sudah 1 jam 20 menit, 80 menit, enggak juga ada yang memuang, saya sendirilah memuang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.